ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-95, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Hari ini kita berada di halaman 220, di mana Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, al-julusu ba'da taslimi al-imam, duduk setelah salamnya imam. Ketika imam salam, kondisi makmum berbeda-beda. Ada yang memang telah mengikuti sholat sejak awal, dan ada yang terlambat mengikuti sholat, atau biasa kita sebut dengan istilah masbuq. Bagaimana ketentuan hukum terkait dengan dua jenis makmum ini? Coba kita lihat perkataan muallif rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, وَيُنْدَبُ أَنْ لَا يَقُومَ الْمَسْبُوقُ illa ba'da taslimatai imamihi. Disunnahkan atau dianjurkan atas orang-orang yang masbuk untuk tidak bangkit kecuali setelah imam mengucapkan salam dua kali, yaitu salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, orang-orang yang masbuk, kata beliau, disunnahkan ya agar mereka tidak bangkit melanjutkan rakaat setelahnya kecuali apabila imam telah mengucapkan dua kali salam. Ini poin yang pertama. Jadi ketika imam mengucapkan salam sambil menengok ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, hendaknya masbuk yang ingin menyempurnakan sholatnya menunggu dan tidak langsung berdiri sehingga imam mengucapkan salam ke sebelah kiri. Ini poin yang pertama. Fa in qama al masbuqu ba'da taslimatil ula jaza. Tetapi seandainya makmum, seandainya masbuk, dia berdiri setelah salam yang pertama, itu diperbolehkan. Jadi imam mengucapkan salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, maka masbuk langsung berdiri melanjutkan atau menyempurnakan salat yang dia kerjakan. Misalnya dia terlambat satu rakaat di salat maghrib, berarti dia tinggal menambahkan satu rakaat lagi. Dan dia diperbolehkan atau diperintahkan untuk menyempurnakan sholatnya, bagusnya setelah dua kali salam. Tetapi kalaupun dia ingin bangkit setelah salam yang pertama, itu diperbolehkan. Kemudian beliau berkata, au qablaha batalat salatuhu. Tetapi kalau seorang makmum itu malah berdiri, bangkit menyempurnakan salatnya sebelum salam yang pertama, sebelum imam mengucapkan salam yang pertama, batalat salatuhu. Maka salatnya dianggap telah batal. Jadi imamnya belum salam, dia sudah bangkit duluan untuk menyempurnakan salatnya. Maka kondisi salat masbuk tersebut adalah batalat, dianggap telah batal. In lam yanwil mufaraqata. Selama dia tidak berniat mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Lain cerita kalau memang dia bangkit terlebih dahulu, ya, dengan niat mufaraqah, berpisah dari salat berjamaah. Itu lain kondisi. Tetapi kalau dia bangkit tanpa ada niat mufaraqah, maka salatnya dianggap telah batal. Kenapa? Karena kalau dianggap salat jamaah, dia tidak dianggap salat jamaah dengan menyelisihi imam tersebut. Dan kalau dihukumi salat munfarid atau salat sendiri, tidak bisa, karena dia pun telah berniat salat berjamaah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan komentar terkait dengan poin ini. Dikatakan oleh beliau, kenapa salat masbuk tersebut dianggap batal? لِأَنَّ الْقُدْوَةَ لَمْ تَنْقَتِ بَعْد. Karena kewajiban mengikuti imam masih ada. وَلَوْ قَوْمَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ أَدَى بَعْدَ تَذَكُّرِ أَوْ الْعِلْمِ. Akan tetapi, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, seandainya seorang masbuk itu berdiri, nasian, dikarenakan lupa, au jahilan bitahrim, atau dia tidak tahu bahwa itu haram dilakukan, ada, maka dia wajib kembali ke posisi semula, yaitu posisi duduk tasyahud akhir bagi sang imam, ya, di mana dia sedang mengikuti imam, ba'da tadhakkuri awil ilmi, setelah dia ingat ataupun dia mengetahui. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Walau makatha al-masbuq ba'da salami imamihi wa atala." Lalu apa hukumnya seorang yang masbuq setelah imam mengucapkan salam, dia tidak langsung bangkit berdiri, tetapi dia memperlama duduk, ya. Semisal dia salat maghrib berjamaah, tetapi makmum ini adalah masbuk satu rakaat. Ketika imam salam di rakaat yang ketiga, dia masih memiliki kekurangan satu rakaat. Ya, pertanyaannya kata beliau adalah, seandainya makmum ini memperpanjang duduknya, boleh atau tidak? Coba kita lihat. Jaza in kana maudi'u tashahudihi. Boleh saja dia memperpanjang dengan syarat memang itu waktu di mana dia tashahud. Diperbolehkan ketika imam mengucapkan salam, masbuk tidak langsung berdiri dengan syarat memang itu adalah waktu di mana dia duduk tashahud. Misalnya tadi, kasus sholat maghrib, ya. Dia terlambat satu rakaat, kemudian dia memasuki sholat berjamaah, imam salam di rakaat yang ketiga, dia masih kekurangan satu rakaat. Kalau seandainya imam salam, kemudian dia tidak segera bangkit berdiri, ya, ini kalau bertepatan dengan duduk tasyahud, bagi si masbuk tersebut, maka tidak masalah dia memanjangkannya. Walakin yukroh. Hanya saja dimakruhkan. Kok bisa dimakruhkan? Kan itu memang bagian dia, waktunya dia duduk tasyahud awal atau tasyahud yang pertama. Kenapa kok dimakruhkan kalau dia memperpanjang duduk? Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan, lima fi dzalika min italati tasyahudi al-awwal al-mabni ala takhfif. Hal itu kita hukumi makruh karena dia telah memanjangkan tasyahud awal yang sebenarnya mabni ala takhfif, dibangun di atas keringanan. Jadi tasyahud awal itu harusnya diringankan, bukan dipanjangkan. Oleh karenanya dalam tasyahud awal membaca solawat kepada Nabi itu sunnah. Karena memang tasyahud awal itu adalah mabni ala takhfif, berdiri di atas keringanan. Maka bagusnya tidak dipanjangkan kalau tasyahud yang pertama. Wa illa batalat in ta'ammada. Lalu bagaimana kasusnya para pemirsa Niaga TV, seandainya setelah imam mengucapkan salam, masbuk tersebut memperpanjang duduknya, padahal itu bukan waktunya dia tasyahud. Dalam kondisi yang kedua ini, batalat, sholatnya dianggap batal. Bagaimana gambarannya, para pemirsa Niaga TV? Gambarannya seperti ini. Gambarannya adalah, kita ambil kasus lagi sholat maghrib. Seseorang terlambat sholat maghrib. Ketika dia memasuki sholat berjamaah, imam sedang berada di rakaat yang ketiga. Maka imam membaca Al-Fatihah, lalu dia ruku, lalu dia iktidal, lalu dia sujud, lalu dia duduk di antara dua sujud, sujud lagi, singkat cerita dia tasyahud akhir. Sedangkan bagi si masbuk ini, itu adalah rakaat yang pertama. Bagi si masbuk itu adalah rakaat yang pertama. Kemudian imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Si masbuk yang baginya itu adalah rakaat pertama, dia sengaja memperpanjang duduk tersebut. Maka dalam kondisi itu batalat, sholatnya telah dianggap batal inta'ammadat, kalau dia inta'ammada, kalau dia sengaja melakukan hal tersebut. Para pemirsa Niaga TV sudah tahu ya, apa alasannya kenapa dianggap batal. Kira-kira apa ya? Dikarenakan dia telah menambahkan satu bagian dari sholat yang bukan bagian dari sholat. Mana yang bukan bagian dari sholat yang dia tambahkan? Yaitu duduk setelah imam salam, itu tidak ada syariatnya sama sekali. Padahal dia masih di rakaat yang pertama. Tidak ada syariat dia duduk atau memperpanjang duduk di rakaat yang pertama. Maka dia telah menambahkan gerakan. Ya, dia telah menambahkan apa namanya satu perbuatan di dalam sholat yang bukan bagian dari rukun, bukan juga bagian dari wajib, bagian dari sunnah dan lain sebagainya. Dan ini merusak sholatnya. Ya. Oleh karenanya, mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai, maksud dari perkataan Ibnu Naqib adalah, idza lam yakun al-julusu maudi'a tashahudihi. Yaitu apabila duduknya masbuk tersebut bukanlah di posisi tashahud. Lalu dia memperpanjang duduknya dengan sengaja, sholatnya dianggap batal, lima fi dzalika minal ityani bifi'li laisa minas sholah. Karena dia telah mendatangkan satu perbuatan yang tidak ada kaitan dengan sholat. Tidak ada dalam sholat duduk pertama itu panjang, tidak ada. Tapi tadi dia duduk bersama imam panjang. Itu karena ada konsekuensi wajibnya mengikuti imam. Kewajiban mengikuti imam sudah habis dengan salamnya imam. Maka dia harus melakukan gerakan selanjutnya. Apa itu? Masuk rakaat kedua. Bukan malah memperpanjang duduk. Kalau dia malah memperpanjang duduk ba'da taslimil imam, maka batalat salatuhu, salatnya telah batal. Walita'khiril fardi an waqtihi wa huwa alqiyamu ila itmami salatihi. Dan kesalahan yang kedua, karena dia telah mengakhirkan satu kewajiban dari waktu yang semestinya. Apa kewajiban yang dia akhirkan tersebut? Adalah alqiyamu ila itmami salatihi, yaitu bangkit atau berdiri untuk menyempurnakan salatnya. Jelas atau tidak para pemirsa Niaga TV? Ini poin yang penting, sederhana, dan dia kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wali ghairil masbuqi ba'da salamil imami italatul julusi lid-du'a." Ini pertanyaan penting ya, dan jawabannya sudah beliau sampaikan di sini. Kalau seandainya ada seorang yang sholat berjamaah bersama imam, dia sholat sejak awal, dia ikut sholat berjamaah dari rakaat yang pertama, kalau seandainya nanti imam sampai di rakaat yang terakhir, lalu dia tasyahud, lalu dia salam, imam itu mengucapkan salam, pertanyaannya, bolehkah seorang makmum tersebut memperpanjang duduknya setelah salamnya imam? Imam sudah salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Dua kali, "Assalamualaikum warahmatullahi." Makmum juga harusnya kan mengucapkan salam, karena sholat mereka sudah selesai. Pertanyaannya, boleh tidak makmum menunda mengucapkan salam? Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, "Wali ghairil masbuqi ba'da salamil imami italatul julusi lid-du'a." Bagi selain orang yang masbuk, diperbolehkan setelah salamnya imam memperpanjang duduk untuk doa. Jadi kalau kita ikut sholat berjamaah sejak awal, kemudian imamnya salam, tidak masalah kita melakukan italatul julus li ajli ad-du'a. Kita perpanjang duduknya, tidak langsung salam bersama imam, dalam rangka berdoa. Ya. Summa yusallimu mata sya'a. Kemudian dia mengucapkan salam kapan dia inginkan. Ini bagi makmum yang tidak terlambat. Walau iktasarul imamu ala taslimatin sallamal makmum sintaini. Seandainya imam hanya salam satu kali ke kanan, "Assalamualaikum warahmatullahi." Lalu dia berhenti, tidak salam ke sebelah kiri, maka dalam kondisi ini makmum tetap disunnahkan salam dua kali. Jadi tidak ada kewajiban mengikuti imam salamnya satu kali. Jadi seandainya pun imam salamnya satu kali, "Assalamualaikum warahmatullahi," maka makmum tidak masalah dia salam dua kali, "Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi." Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu kita akan membahas poin terkait dengan masalah zikir. Zikir setelah salat. Di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala membawakan satu pembahasan yang berjudul ma yutlabu ba'das salami. Apa sebenarnya yang diperintahkan setelah salam? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang diminta oleh syariat atau diminta dari seorang yang baru selesai sholat? Dikatakan di sini, وَيُنْدَبُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءُ سِرًّا أَقِيبَ الصَّلَاتِ. Ah, ini penting ya. Apa kata beliau? Disunnahkan berzikir kepada Allah dan berdoa sirran, dengan suara yang sir, dengan suara yang lirih, aqiba as-salati, setelah salat. Ini penting untuk kita ketahui, bahwa setelah salat jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru pulang ya, karena kita akan kehilangan pahala yang sangat besar ya. Tetapi setelah kita sholat, disunnahkan kita berzikir atau berdoa. Ya sirron, ya, ini harus kita garis bawahi juga, sirron. Dengan suara yang sir, pelan. Ya bukan dengan mic, bukan dengan speaker kita berdoa. Tapi cukup dengan suara yang sir, berzikir dengan sir. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Suaranya sir, pelan. Tidak dengan mengeraskan suara. Karena kan yang sholat di masjid, enggak semuanya datang tepat waktu. Ada sebagian yang masbuk. Maka mereka hendak menyempurnakan sholatnya. Kalau kita bikin suaranya keras berzikir, ya, di mana terdengar jelas dan keras di dalam masjid, kasihan orang-orang yang masbuk. Ya, atau orang-orang yang baru datang, mereka hendak melakukan jamaah yang kedua. Karena jamaah pertama sudah selesai, mereka ingin melakukan jamaah yang kedua. Tapi kalau suara zikirnya kencang, kasihan, tidak terdengar nanti bacaan imamnya. Jangan sampai yang sunnah merusak yang wajib. Ini harus digarisbawahi, penting ya. Ini menurut saya poin yang sangat penting sekali kalau kita lihat realita masyarakat kita hari ini. Ya. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, aqibas salati. Dan itu dilakukan setelah salat, yaitu zikir dan doa. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari poin ini beliau berkata, wa qad warada anhu sallallahu alaihi wasallam adzkarun wa adiyatun katsiratun fi hadzal mawdi'. Dan telah diriwayatkan dari Nabi zikir-zikir, doa-doa yang sangat banyak yang hendaknya kita ucapkan setelah sholat. Apa saja itu? Misalnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, An-Warrad, ya Katib Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, juru tulisnya Mughirah, beliau berkata, Imla alayya al-Mughiratu Ibn Syu'bah fi kitabi ila Muawiyah. Bahwa satu ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah mengimla. Mengimla itu artinya mengucapkan sesuatu, kemudian aku menuliskannya. Ketika menulis surat untuk Muawiyah, disebutkan sesungguhnya Nabi SAW mengucapkan setelah sholat itu, beliau mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddil minkal jaddu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah menceritakan bahwa setelah salat Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i rahimahumullah, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kana yu'allimu banihi ha'ula'i kalimat. Sa'ad mengajarkan anak-anaknya kalimat. Kama yu'allimul mu'allimul gilmana al-kitabata. Sebagaimana para guru mengajarkan anak-anak menulis. Ya. Lalu Sa'ad berkata kepada anak-anaknya, Inna Rasulullah kana yata'awwadhu minhunna dubura as-salati. Ya. Bahwa Rasul biasa memohon perlindungan setelah salat. Perlindungan dari apa? Coba kita lihat. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an arudda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Ini di antara doa yang diucapkan Nabi setelah salat. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan perkara-perkara yang hina, ya, yang rendah. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat istighfar 3 kali. Setelah istighfar 3 kali, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Berarti sudah 3 ya hadis yang kita baca.

Bekerja efisien dan cepat dalam mengipil jagung menggunakan motor listrik yang handal dan awet, kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu. Dengan dual saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak, konsumsi listrik lebih hemat, sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapih dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ini Bapak Muzakkar dari Solo, Sumatera Barat. Silakan Bapak. Ya, pertanyaan saya ini Ustaz. Ada dua dalam satu salat berjamaah ada dua imam. Baik. Masalahnya gini Ustaz. Kita salat berjamaah di masjid. Kemudian setelah satu rakaat atau dua rakaat datang beberapa orang masbuk. Kemudian sesudah imam salam, masbuk ini melanjutkan jamaahnya sesama masbuk. Baik. Jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah boleh seperti itu? Masbuk itu melanjutkan jemaahnya bersama-sama masbuk. Baik. Atau masbuk itu menyelesaikan ketinggalannya salatnya sendiri-sendiri. Baik, itu saja Bapak. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam salam, setelah salam itu mereka melanjutkan jamaah dalam bentuk salah satu dari mereka maju sebagai imam, yang lain sedikit mundur sebagai makmum. Apakah itu disyariatkan? Wallah alam bisawab ya, saya secara pribadi belum mendapatkan contoh dalam hal tersebut, dalam perbuatan tersebut. Ya, kalaupun ada yang mirip-mirip seperti itu bisa dikatakan seperti salat khauf ya, salat dalam kondisi takut, salat dalam kondisi perang. Mungkin ada bentuk-bentuk yang mirip dengan perbuatan tersebut. Tetapi dalam kondisi normal sampai sekarang saya secara pribadi belum mendapatkan dalil disyariatkannya melanjutkan jamaah dengan cara salah satu makmum maju ke depan dan masbuk mundur ke belakang. Ya, jadi mereka sebenarnya semuanya sama masbuk, tetapi agar tidak putus jamaah, salah satunya agak maju, yang lain agak mundur. Ini yang saya tidak ketahui ada teladan atau ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, saya tidak mengetahui ada contoh seperti itu. Yang mirip-mirip dengannya mungkin ada di surat khauf yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya, tetapi dalam kondisi normal yang saya tahu itu tidak dilakukan ya. Kecuali kalau memang ada dalil yang menjelaskan secara khusus diperbolehkannya perbuatan tersebut dan saya belum mendapatkan. Ya sudah, kita amalkan saja yang kita yakini ya, dan kita tidak melakukan sesuatu apalagi dasarnya hanya mengikuti ikut-ikutan atau melihat, ya, hendaknya kita melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Batam, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan hamba Allah di Batam, Ustaz. Baik, silakan Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah yubarik fiik. Ya, ana mau tanya Ustaz. Bagaimana sebaiknya sikap kita yang biasa sholat di masjid, yang biasa melakukan zikir berjamaah gitu loh Ustaz. Apakah saya tetap berzikir, tetap di tempat, atau setelah salam sebaiknya saya pulang ya Ustaz ya? Baik. Diri gitu, zikir di rumahnya. Baik, itu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Tentunya bagi kita yang memiliki keyakinan bahwasanya berzikir itu dilakukan adalah masing-masing, dan itu pun keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ada nukilan dari kitab Al-Umm bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa salat zikir setelah salat itu dilakukan secara sir, secara pelan. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kisah Zakaria, iznada rabbahu nidaan khafiya. Tatkala berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih, yang pelan. Begitupun berdalil dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari ketika para sahabat berzikir dengan suara yang keras, Nabi berkata, arbi'u ala anfusikum, ya, innakum la tad'una al-asam wal-ghaib. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi gaib, tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dengan dalil-dalil ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa zikir hukum asalnya sir. Kemudian Imam Syafi'i berkata, kalaupun ada riwayat yang menunjukkan Nabi pernah menjaharkan, riwayatnya Ibnu Abbas, itu dipahami, kata Imam Syafi'i, sebagai bentuk ta'lim. Jadi Nabi hendak mengajarkan para sahabat tentang alfaz atau adhkar ba'das salah, zikir-zikir setelah salat. Itu saya rasa pemahaman yang kuat ya, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Lalu bagaimana sikap kita melihat perbedaan di mana masjid itu masih melaksanakan zikir dengan suara kencang dan berjamaah? Apakah kita harus keluar atau kita tetap duduk di sana melanjutkan zikir? Allah alam bisawab, ya, saya rasa tetap duduk di sana. Ya, tetap kita tidak masalah duduk, berzikir sesuai dengan yang kita yakini caranya yang benar itu, ya silakan kita berzikir. Setelah selesai berzikir, baru kita kalau mau sholat ba'diyah, atau mau meninggalkan masjid, meninggalkan masjid. Jadi tidak masalah kita duduk di sana. Ya, sambil kita apa? Berzikir sendiri. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila sedang sholat, bolehkah matanya kadang terbuka, kadang tertutup, dan bolehkah menjawab azan bila sedang wudu atau mandi? Allah alam bisawab ya. Menutup mata, kata para ulama, makruh. Ya, menutup mata dalam sholat itu makruh dan tidak haram. Ya, tetapi makruh. Lalu ketika berwudu, apakah kita dianjurkan menjawab salam? Allah alam bisawab, tidak ada larangan. Ya, yang saya tahu tidak ada larangan saat kita wudu, lalu kita membasuh tangan, lalu sambil kita mendengar azan, kita katakan misalnya la ilaha illallah. Ya, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sambil kita misalnya membasuh. Yang saya tahu tidak ada larangan. Tapi kalau mandi tentunya tidak. Ya, mandi bagaimana? Kita tidak berpakaian. Ya, kita juga berada di tempat yang kotor, tidak bersih di kamar mandi. Oleh karenanya tidak kita menjawab seruan, tidak menjawab azan ketika kita di kamar mandi. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adik mau mantu. Waktu ijabnya 15.30 sampai 17. Lanjut resepsi 18.30. Pertanyaan, bolehkah sholat zuhur dijamak dengan asar? Sholat maghrib dijamak dengan isya? Terima kasih. Dari Ibu Wahyu di Semarang. Allah alam bisawab ya. Terjadi perdebatan di antara para ulama terkait dengan permasalahan tersebut ya. Sebagian membatasi jama' itu hanya terkait dengan apa namanya, dengan safar atau terkait dengan hujan ya. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya menjama itu lebih fleksibel daripada mengqasar. Kalau qasar dia terkait dengan safar, tetapi jama lebih luas sebabnya. Nabi pernah menjama dikarenakan peperangan, sebagaimana terjadi dalam perang Ahzab. Nabi bahkan tidak sempat mengerjakan zuhur, asar, maghrib, sedangkan isya sudah masuk. Begitupun Nabi menjama dikarenakan hujan. Hadisnya sahih, Nabi menjama dikarenakan hujan. Ya, bahkan ada riwayat pernah Nabi menjama bukan karena hujan, ya, dan bukan karena safar. Artinya jama ini lebih cenderung fleksibel. Ya, ada jama suri namanya bagi orang yang istihadhah. Ya, karena dia disunnahkan mandi 3 kali, maka dia boleh mengundurkan zuhur menjelang asar dan asar dikerjakan di awal waktu. Artinya kalau memang darurat, kita mengalami kesulitan, apalagi di gedung, kesulitan mencari musolanya, lalu kesulitan lagi apa karena banyak tamu dan lain sebagainya, Allah alam bisawab, ya, saya rasa tidak masalah menjama. Ya, saya rasa tidak masalah menjama. Ya, menjama tapi tidak mengqasar, karena mengqasar khusus untuk orang-orang yang safar. Allah alam bisawab. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pak Ustaz, mau nanya perbandingan antara ini Pak Ustaz. Orang masuk surga dan masuk neraka itu ada yang menerangkan. Baik. Ano, apa? Yang dengan yang masuk surga itu ibarat ini Pak, ibarat Pak Ustaz, ibarat apa ya, sak lembu sapi putih terus ada belang-belangnya hitam, itu yang masuk surga. Terus ibarat sapi hitam ada belang-belang putih itu bilang yang masuk surga. Sahih kah hadisnya Pak Ustaz? Jadi mengumpamakan jumlah orang yang masuk surga dengan sapi warna putih yang belang-belang hitam. Nggih. Baik, jadi saking sedikitnya barangkali begitu. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Ustaz, nggih. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya ada Pak dengan redaksi seperti itu. Ada redaksi hadis seperti itu yang saya ingat ada, walaupun ya saya bukan ahli hadis, tidak banyak hadis yang saya hafal juga. Ada redaksi seperti itu seingat saya ada, ya perumpamaan Nabi, ya apa namanya, terkait dengan warna lembu tersebut. Ya bahwa yang masuk surga itu seperti lembu yang warna putih, yang warna hitam, yang ada bercak-bercak hitamnya, artinya saking sedikitnya dan saking banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Ya walaupun bagi kita ahlus sunnah wal jamaah, kita pun punya keyakinan bahwa orang yang masuk ke neraka, ya selama dia tidak melakukan kekafiran, kemusyrikan, dia ada kemungkinan atau dia bahkan pasti akan dimasukkan ke dalam surga selama dia tidak melakukan apa pembatal-pembatal keislaman, dia tidak melakukan kemusyrikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis dikatakan Allah akan mengeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, siapapun yang di dalam hatinya masih ada setitik dari keimanan. Ya Allah alam bissab. Ada Bapak Hasan di Pandeglang, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami mau menanyakan zikir sudah sholat. Baik. Ya, kalau kami kan sekarang istilah mengikuti sunnah itu, zikir sunnah ya, dan punya bukunya apa sifat sholat Nabi itu. Insya Allah. Kalau ya, abi kan istilahnya makanya astagfirullah 3 kali, Allah minta salam, meminta salam, tabarokah ya dari jali wali krom. Baik. Ya, sedangkan di pengajian kami kan seperti kami dulu itu, sekarang kata yang pakai astagfirullah liwali walidaya wali suku wajibat ya lalia seterusnya. Bagaimana kata yang pakai itu, cuma kali pakainya itu aja. Baik, itu saja Bapak. Ya, tonton satu lagi ya. Baik. Ya itu apa, habis 4 perkara itu apa, 4 itu perjagaan kami ditambah apa, tasawudahir itu robbing ini wali-wali daya warham huma kamaryo bayani sogiron. Baik. Itu gimana? Baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, para pemirsa Niaga TV, tentunya lapas istighfar itu banyak. Ya, lapas istighfar itu banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, misalnya tadi apa? min jami'i dzunubi wal khataya. Ya astaghfirullah wa atubu ilaih wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Artinya zikir dalam arti itu kan sebenarnya lebih kepada penambahan kata. Ya, penambahan kata, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang yang memiliki hak dariku. Yang memiliki hak dari kita, ya orang tua kita, guru-guru kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara tentang zikir sebagai satu aktivitas yang biasa dilakukan oleh Nabi, ya beliau sudah memberikan kita contoh yang sangat lengkap. Dan kita dalam menjalankan syariat, ya, saya cenderung mengatakan bahwa zikir-zikir yang telah ditentukan lapasnya oleh Nabi, telah ditentukan katanya, lapasnya, ditentukan jumlahnya oleh Nabi, maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah komitmen dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ini adalah konsekuensi dari firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang datang dari Rasul, ya diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Artinya kita tidak bicara boleh atau tidak boleh, tapi yang terbaik, ya. Walaupun yang tadi Bapak sebut itu lafaz istighfar juga, ya, yang ditambahkan dengan kalimat ampuni juga dosa kedua orang tuaku misalnya. Ya, atau dosa kaum muslimin. Ya, itu bisa kita ucapkan di dalam doa. Tetapi kalau kita bicara tentang zikir setelah sholat, wallahu a'lam bissawab, yang paling afdol, yang paling utama adalah berzikir seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi kalau dalam doa, doa ya Bapak berdoa misalnya di sepertiga malam yang terakhir, atau Bapak berdoa antara azan dan iqamah, tidak masalah. Redaksinya Bapak buat, ya Rabbi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya astaghfirullah wa atubu ilaih min jami'i dzunubi wal khataya misalnya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wa li ashabil huquqi 'alayya. Itu enggak ada masalah, Pak, dalam doa. Tapi dalam zikir-zikir yang memang Nabi sudah ajarkan secara spesifik, ini lo lapasnya, sekian lo jumlahnya, maka tidak ada petunjuk, tidak ada contoh yang lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bissab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dicontohkan cara mengucapkan salam. Apakah mengucapkan salamnya sambil menengok ke kanan, apakah salam dulu baru nengok ke kanan dan ke kiri? Allah misalnya sambil menengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh karenanya para ulama mengatakan mengucapkan salam ke sebelah kanan. Berarti kan sambil melengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil menengok, ya, menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Allah alam misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika wudu saat mengusap kepala, apakah harus terkena kulit kepala sebab rambut saja agak gondrong? Rambut saya agak gondrong. Allah alam bisawab, ya. Nabi mencontohkan cara mengusap kepala sebagaimana dalam riwayat hadis-hadis yang sahih, bada'a bimuqaddami ra'sihi. Nabi mulai dari pangkal kepala, yaitu dari pangkal tempat tumbuhnya rambut, ya. Lalu summa zahaba bihi ila qafahu. Kemudian Nabi tarik sampai ke tengkuk, itu satu kali. Summa raddahu ila haitsu bada'a. Kemudian Nabi kembalikan ke tempat kembalinya, ke tempat beliau mulai. Ya, jadi dimulai dari depan. Ya, dari depan. Ya, kalau kita mohon maaf buka, dimulai dari depan. Ditarik ke belakang, ke tengkuk, dikembalikan lagi ke tempat semula. Itu yang diajarkan oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita melakukan itu, maka wudu yang kita lakukan sah. Sudah sesuai dengan contoh Nabi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap suami bila istri tidak patuh kepada suaminya? Hamba Allah di Kebumen. Tentunya syariat telah memberikan tahapan-tahapan. Dari mulai tahapan memberikan nasihat yang baik. Ya Rasulullah berkata, istausu bin nisa'i khair. Berikanlah wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang baik kepada kaum wanita. Ya, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk dalam riwayat seperti itu. Jadi dimulai dengan nasihat, ya, perkataan yang baik. Ya khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Tetapi kalau ucapan tidak mempan, ya tentunya bisa dilakukan tahapan yang lain. Misalnya wahjurhum fil madaji, menghajar mereka, yaitu memboikot mereka di tempat tidur. Kita pisah ranjang. Atau tidak mempan juga, misalnya kita bisa wadribuhun, kita memukulnya tanpa ada pukulan yang sampai cacat atau melukai, tapi pukulan pendidikan. Dan ada tahapan selanjutnya adalah wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau khawatir terjadi perceraian, perpisahan, maka panggil perwakilan dari pihak suami dan pihak istri, kan begitu. Artinya ada tahapan-tahapan yang bisa dilewati oleh seseorang suami, ya, ketika mendapatkan ketidaktaatan seorang istri. Dan tentunya saya mengingatkan kepada para istri agar mereka senantiasa taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Itu wajib. Ya, itu wajib. Rasulullah dalam hadisnya berkata, "Lau kuntu amiran." Ya, seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada yang lain, akan aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya. Dalam riwayat dikatakan wanita yang rajin sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kesucian dirinya, lalu yang keempat dia taat kepada suaminya, akan dikatakan pada hari kiamat, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Dalam riwayat Nabi berkata, hati-hatilah dengan suami kalian wahai para wanita, sungguh surga dan neraka kalian ada pada suami kalian. Walaupun di waktu yang sama Allah berwasiat kepada para suami agar berbuat baik kepada para istri. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat iktidal setelah ruku ada yang melakukan dua tangannya sedekap. Itu masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang setelah ruku iktidal dengan kondisi tangan yang sedekap, ada yang iktidal dengan kondisi tangan dibentangkan, diturunkan, ya, irsal, ya. Itu masalah khilaf di kalangan para ulama, dan saya baca perdebatan para ulama, pada akhirnya saya katakan ini barangkali masalah yang lapang. Artinya mau yang ini mau yang itu saya rasa tidak masalah, karena memang lebih kepada perbedaan di dalam memahami maksud dari sabda Nabi. Yaitu apabila kalian bangkit dari ruku, jangan kalian sujud sebelum tulang-tulang kalian, tulang punggung kalian kembali ke tempat semula. Ke tempat semula, apakah semula sebelum sholat berarti tangan kita di bawah begini? Atau semula sebelum ruku berarti tangan kita seperti ini? Itu khilaf di kalangan para ulama. Saya rasa itu masalah yang lapang, luas. Ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah perempuan sholat isya berjamaah tapi tidak menjaharkan suara karena lupa? Tidak masalah, sah. Ya, tidak menjaharkan karena lupa, sah. Itu pernah kita bahas di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Menjaharkan dan mensirkan itu, kalaupun kita lupa mengerjakannya, itu tidak sampai merusak sholat kita. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari hamba Allah dari Lampung Barat. Di zaman sekarang miris sekali, banyak seorang suami yang menganiaya istri, dibakar, disiram air keras, dan banyak lainnya. Pertanyaan saya, sejauh mana seharusnya sikap tanggung jawab dan penghormatan seorang suami terhadap istrinya? Yang barusan kita sampaikan, persis pertanyaan sebelumnya. Oleh karenanya, para wali yang memiliki anak-anak perempuan hendaknya tidak hanya menjadikan dunia sebagai ukuran menerima lamaran, tetapi diperhatikan agama dan akhlaknya. Itu pesan Nabi. Itu pesan Nabi. Tidak hanya memikirkan hartanya, pekerjaannya, tapi lihat juga akhlak dan agamanya. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian wahai para wali, para bapak dan ibu yang memiliki anak perempuan, kata Nabi, dan kalian ridho kepada akhlak dan agama orang itu yang melamar, maka nikahkanlah. Di sini Nabi menggariskan dua hal, akhlak dan agama. Akhlak perangainya dan agama, ibadahnya, akidahnya, itu menjadi standar paling utama ketika kita menyeleksi calon, apa namanya, calon suami untuk anak. Para pemirsa Niaga TV, ini barangkali yang bisa kita sampaikan, dan kami juga kembali mengingatkan para pemirsa yang mungkin keluarganya kehilangan siaran Niaga TV, bisa diberitahu ya, agar melakukan scan ulang receiver parabolanya, karena memang telah perubahan, ada perubahan frekuensi Niaga TV, oleh karenanya mungkin banyak para pemirsa yang tiba-tiba kehilangan siaran Niaga TV, boleh melakukan scan ulang di alat parabolanya, insya Allah akan ketemu lagi, ya, akan muncul lagi siaran dari Niaga TV. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori orang yang istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.